Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhyiddin. Ana tadi mendengar kronologis daripada dakwah ilallah sangatlah berat yang kami rasakan, yang kami dengar dari cerita dari Rasulullah para sahabat. Di mana kita saat ini, khususnya di Banyuwangi, kita juga mengalami dakwah yang cukup berat. Tekanan-tekanan baik di kalangan saudara-saudara kita di dalam maupun di luar. Dan ini kami rasakan, kadang-kadang kita itu tidak mampu, hati down. Ini karena keimanan juga naik turun. Sampai-sampai ada perkataan bahwa ini sekolah teroris. Kemudian banyak di kalangan bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat juga menuduh-nuduh yang tidak sesuai dengan dakwah kita. Saya bisa tanyakan Ustaz tentang dakwah Rasulullah di periode Mekah, di mana tadi dijelaskan bahwa sahabat Bilal maupun Yasir disiksa, dibunuh. Apakah waktu itu Rasulullah ada? Padahal pada waktu itu kondisi Rasulullah belum kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanyakan bahwa orang-orang orientalis, Ustaz tadi jelaskan bahwa orang-orang orientalis, mungkin kalau untuk ngutak-ngatik Al-Quran, orientalis tidak akan mampu karena Al-Quran dijaga. Tetapi untuk sunnah, itu mungkin berani karena berusaha untuk menjauhkan Islam dari sunnah. Yang saya tanyakan, bahwa banyak di kalangan tokoh nasional kita itu banyak menciptakan pemikiran pluralisme, kemudian dia berusaha untuk menjalankan Islam, seperti ada yang mengatakan tokoh nasional yang sudah almarhum Tuhan kecil, Tuhan besar, ada yang mengatakan juga pluralisme. Kalau ada tokoh-tokoh kita yang seperti itu, dia ingin mengaburkan Islam di hadapan umat Islam, apakah perlu diterapkan pemboikotan atau tahzir? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama adalah jika diketahui orang-orang yang menuduh itu harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Karena saya sudah dua kali melakukan hal ini. Kejadian di Jember pada suatu oknum menuduh mahasiswa saya teroris. Saya langsung mendatangi Polres dan akhirnya saya cross-check, ya, dan saya minta bukti dan seterusnya. Akhirnya anggotanya kena tegur. Saya nggak tahu apa hukum diberikan oleh Kapolres. Yang penting Kapolres langsung melaporkan, kami akan beri tindakan tegas, ya. Karena pihak berwajib tahu, ya. Secara kita punya makalah, punya ceramah yang menjelaskan apa itu teroris dan bagaimana dakwah kita. Dan bahkan saya pernah menantang dalam sebuah pertemuan, saya sebutkan, tunjukkan dari pihak-pihak kalian yang memang memiliki makalah dan ceramah yang mengupas teroris itu dari akar-akarnya, tunjukkan mana, ya. Kemudian pernah kejadian satu kali lagi ketika kampus kami dituduh oleh seseorang, ya, ketua MUI Jember informasi sampai kepada kami waktu ada acara di Banyuwangi mengatakan bahwa STDI merekomendasi orang ke Madinah sekalipun dia tidak memiliki kecerdasan yang mumpun, yang penting mau jadi wahabi. Itu saya catat dan saya laporkan, ya, kepada Kapolres, kemudian Kapolres tidak juga memanggil dan akhirnya saya laporkan ke Kapolda dan itu diadakan pertemuan dan itu pertemuan. Saya cross check. Kita harus mendatangi dengan pihak yang berwajib. Kita harus dengan cara hukum, bukan dengan cara ini. Kita minta, kita minta dulu penjelasan. Pak, Anda benar berkata seperti ini? Anda bisa mempertanggungjawabkan? Kalau tidak, imma secara hukum bagaimana perkataan seperti ini? Ya, kelegalitasan ini harus sehukum harus kita tegakkan. Siapapun, ya, kita berani untuk secara hukum. Itu hukum memberikan hal itu, kita berhak untuk mengcross check dan hal itu jika ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Siapapun orangnya, ya, ada bukti bahwa dia mengatakan itu, kita berhak untuk melaporkan kepada wajib. Ya, itu yang pertama. Kita harus melaporkan kepada wajib jika ada tuduhan-tuduhan yang merugikan seperti itu. Yang kedua adalah kita harus memiliki semacam kesabaran dalam hal itu, di sini kesungguhan dalam menjelaskan hakikat dari dakwah kita ini, ya, dan juga hindari ya apa namanya sikap-sikapnya organisi dalam berdakwah, ya, pakailah sikap yang ramah tamah, sebenarnya kita tidak pungkiri karena ada sebagian sosok-sosok, dan juga sebagai masyarakat umum enaknya dibedakan antara perilaku orang seseorang dengan itu adalah apa namanya doktrin atau ajaran sebuah kelompok, itu harus kita bedakan, ya. Maka kita tidak mungkin menuduh sebuah kelompok gara-gara sebagaimana juga itu sudah marah dalam undang-undang, bahkan kalau ada polisi yang nakal hanya dikatakan oknum, tidak disebut itu sebagai polisi dan seterusnya, demikian. Dan kita lakukan, jika ada orang Islam yang mencuri, apa dikatakan Islam itu adalah mengajarkan mencuri? Kan tidak. Maka kita harus bijak, masyarakat jangan suka membuat sebuah opini-opini yang merugikan pihak lain. Dan kita harus menjalan sesuai dengan hukum. Itu yang pertama. Nah, kemudian tuduhan-tuduhan itu tidak harus membuat kita surut dari dakwah ini, dan itu biasa. Ya, sampai ada sikap yang memang merugikan, kita bisa berjalan secara hukum. Laporkan kepada pihak penegak hukum. Biasa, siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya, jika terbukti dia mengatakan hal itu, laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang orientalis terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tadi bagaimana maksudnya? Orientalis tidak dapat apa mencela Al-Quran, orang lebih begitu saja, tapi mereka berusaha mencela. Nah, apakah kita harus mentahzir per orang? Kalau saya dari dahulu tidak usah menyebut nama, tapi menyebut perkataannya. Kenapa? Menyebut nama si pelaku itu akan mati, tapi perkataannya akan ada yang mewarisi. Nah, apabila kita menjelaskan kebatilan sebuah keyakinan dan perkataan kepada masyarakat, cukup. Tidak perlu kita sebut alan, pulan, dan seterusnya. Menyebut nama orang. Kecuali ada kondisi yang menuntut untuk itu. Ada faedah, ada hikmah di balik itu. Tapi, untuk lebih aman dan lebih, apa namanya, juga manhaj Rasulullah SAW, itu mabuk akum yakuluna kada wa kada. Kalau depan orang yang ramai, kalau orang yang berbeda, kualitas pemahamannya, latar belakangnya berbeda, cukup katakan, orang ada mengatakan seperti ini, pandangan ini adalah bertentangan dengan ayat ini, hadis ini, perkataan ulama ini. Tidak perlu menyebut nama orang. Demikian. Karena tidak ada faedah menyebut nama orang, kalau si pula sudah mati, apakah arti perkataannya juga mati? Tidak. Justru, dan tidak hanya si fulan yang berkata seperti itu, dan tidak hanya dia sendiri yang memiliki keyakinan seperti itu. Sebenarnya kalau orang talis, pluralisme, dan seterusnya, ya, tapi kita justru membantah dengan bentuk pemikiran, dengan dalil yang jelas. Tidak perlu menyebut tokoh-tokoh yang tidak ada gunanya. Ya, kecuali seorang itu sudah memproklamirkan dirinya sebagai itu. Ya, seperti Jalil Rahmat, dia sudah meresmikan dirinya sebagai tokoh Syiah di Indonesia. Maka kita boleh mengatakan Jalil Rahmat berkata dalam kitab seperti ini dalam memiliki keyakinan Syiah. Boleh. Karena dia memang sudah diketahui oleh klien umum dan sudah mengatakan dirinya adalah Syiah. Nah, itu boleh. Ya. Tapi juga tidak perlu kita mentenarkan namanya di kalangan orang sunnah. Tidak perlu. Sebutkan ada orang berkeyakinan ini terhadap sahabat, mengkafirkan sahabat. Ini adalah perkataan yang bertentangan dengan akidah al-sunnahnya. Situ saja. Tidak perlu kita sebut nama-nama. Terlalu mulia kita menyebut nama-nama orang yang rusak itu di atas mimbar. Ya kan? Kenapa di kesempatan-kesempatan yang ilmu kita sebut nama-nama orang-orang yang tidak perlu disebut namanya begitu. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang tidak mau permasalahan justru kita dikatakan bahwa kita ini suka mencela orang. Nah, ini juga di antara hikmah dalam berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang kita ketahui dan tadi sedikit dijelaskan tentang wajibnya kita kepada penguasa, jika seorang presiden atau penguasa memerintahkan untuk memilih partainya, apa juga wajib taat? Supron. Ini pertanyaan apabila seorang presiden taat kepada penguasa. Ini intinya, apabila seorang presiden. Saya katakan jika presiden mencalonkan diri, dia harus mundur dari jabatan presidennya, maka dia bukan sebagai presiden lagi. Ketika itu kita tidak harus taat kepada perkataannya. Karena undang-undang mengatakan, baik dia sebagai bupati ataupun dia sebagai gubernur, kalau dia ingin mencalonkan diri, kan dia harus apa? Mundur dari jabatannya, dan dia sebagai orang yang baru calon. Sama posisi dengan kita, sebagai rakyat biasa. Maka saat itu tidak ada, sebenarnya tidak bertentangan dengan itu. dan juga taat kepada penguasa adalah taat fil ma'ruf, dalam hal yang baik. Apabila hal yang mungkar tidak perlu kita taat, tapi kita taat kepada hal yang mungkar bukan berarti kita juga harus meninggalkan perkataan-perkataan yang baik, ataupun kita melakukan penggembosian, melakukan provokasi untuk dia, tidak boleh juga. Yang diingkari hanya perkataan yang salah saja. Perkataan-perkataan yang ma'rufnya ditaati. Makanya kata Rasulullah, innama ta'atu fil ma'ruf. Ta'atan hanyalah dalam yang ma'ruf. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ingin meluas pengetahuan ini, saya punya tulisan tentang ini, yaitu pandangan Ahlussunnah Jamaah terhadap penguasa, atau pandangan politik Ahlussunnah Jamaah terhadap penguasa. Saya punya tulisan tentang hal ini, yaitu khusus membahas masalah ini. Di kalau enggak salah ada di website sikro.com pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Tantangan umat Islam di dalam melaksanakan ajaran Islam ini disampaikan tadi banyak akan mendapati hambatan dari luar. Sekarang bagaimana ketika hambatan itu datang dari sesama muslim sendiri? Misalkan ya, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah lembaga dakwah ini tidak menutup kemungkinan itu ada permasalahan intern di dalam berkaitan dengan kebijakan atau apa dalam merumuskan sebuah dakwah. Ini kadang-kadang ada keregangan hati di antara di dalam pelaku dakwah di dalam suatu lembaga tersebut. Ini motivasi yang tepat bagi kami itu apa untuk supaya kita tetap semangat meskipun ada sedikit kendala dalam permasalahan ini. Demikian. Banyak yayasan-yayasan dakwah, lembaga-lembaga pendidikan ya, di dalam mengurus itu akan beda pendapat, akan beda kebijakan, akan beda keinginan sesuai dengan garis ide masing-masing. Namun kadang-kadang permasalahan ini menjadi permasalahan pemicu untuk pecahnya sebuah lembaga, terjadinya keributan dalam sebuah institusi pendidikan dan seterusnya. Bagaimana menyikapi hal ini? Kita hanya boleh jika kita mengingkari permasalahan yang bisa kita berlepas diri dari orang itu kalau itu adalah dalam masalah yang dalil qati', dalilnya pasti, dan masalah usul agama. Jangankan dalam masalah kebijakan-kebijakan organisasi, dalam masalah hukum ijtihadiyah saja. Ijtihadiyah, beda antara hukum khilafiyah. Jangan masalah khilafiyah bedanya ijtihadiyah. Khilafiyah bisa bagian ijtihadiyah, tapi tidak setiap masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tapi setiap ijtihadiyah adalah khilafiyah. Maksudnya apa, Pak Ustaz? Kadang-kadang dalam masalah perkara-perkara hukum, masalah-masalah agama, ada khilafiyah. Berbeda pendapat para ulama, tapi perbedaan ini ada dalil. Dalil yang menyatakan pendapat yang lebih kuat mana? Maka di sini kita wajib mengambil dalil yang kuat. Tapi kalau masalah isi dia, dan ketika kita mengambil dalil ini, macam khilafiyah tadi, orang yang menganggap dalil yang memang tepat dan kuat ini, dia boleh menyatakan pendapat yang lain salah dan keliru. Tapi dalam masalah isi dia adalah masalah dalil yang umum, dan itu kita saling menghargai. Tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling menyalahkan. Karena ijtihadiyah tidak ada dalil yang qat'i. Dan ini manhaj ini disebutkan oleh Ali, dibuktikan oleh Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah kejadian ketika perbedaan pendapat tentang menjual ummahatul aulad. Maksudnya gini, jadi budaknya punya anak. Ini kan budak dia. Nah, budak ini digawili oleh dia dan mempunyai keturunan. Ini ummahatul aulad namanya budak yang perempuan ini. Nah, ini boleh dijual apa tidak? Berbeda antara pendapat Ali dengan pendapat Umar dan pendapat sahabat-sahabat yang lain berbeda pendapat dalam ini. Tapi tidak ada dalil yang qat'i membicarakan masalah ini. Ya, tapi dalil yang umum saja. Sehingga Ali mengatakan, saya lebih senang memegang pendapat kalian demi menjaga persatuan. Begitu pula dalam kebijakan-kebijakan organisasi, apabila itu tidak melanggar ADRT, kan yang menjadi patokan kan ADRT-nya biasanya, atau keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh badan resmi, maka itu tidak harus membuat kita harus saling meninggalkan. Tapi bila keputusan itu melanggar hukum yang ditentukan oleh negara, keputusan-keputusan yang buat oleh negara, keputusan telah dibuat oleh pemimpin atau pimpinan yayasan atau pimpinan sekolah, itu keputusan yang sudah jelas lalu dilanggar, ini berarti menceng. Dan ini boleh diberi teguran dan boleh diberi peringatan. Nah, tapi kalau masalah ijtihadiyah umpamanya, kita akan mau sekolah yang mau dibangun itu arahnya ke barat atau ke timur, ya kan? Itu kan beda. Tapi sudah diputuskan dalam rapat kita mau bangun SD, lebih rubah menjadi SMP. Ini kan beda. Tapi kalau masalah kita sepakat bangun SD. Nah, arah bangunan ini menghadap ke sana, menghadap ke sini, itu kan ijtihadiyah. Kan tidak ada diatur secara dalam. Nah, ini dirumbukkan, diketemukan. Pendapat yang sudah dibekukan dalam rapat, itulah yang diambil. Ini kan tidak masalah-masalah yang tidak urgensi, yang tidak masalah yang mendasar, tidak pokok. Hal seperti ini harus dimaklumi dan saling toleransi. Ataupun keputusan ini adalah diambil oleh kebijakan yang memang berhak mengambil kebijakan, maka kita yang di bawah tetap menerima. Kita boleh memberikan usul, jika usulan kita ditolak, sehendaknya jangan dijadikan sebagai bahan untuk menjadi perpecah belahan. Nah, ini harus dibedakan antara perkara yang belum ada hukum jelasnya, tidak ada aturan pemerintah, tidak juga aturan organisasi yayasan, kemudian kita buat kebijakan, ya, kemudian ada rapat, telah diputuskan, kelompok A mendapat begini, B mendapat begini, kalau yang dimenangkan mendapat B, yang A harus menghormati, karena tidak ada keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah kesepakatan dengan segala masing kelompok mengemukakan argumentasi, dan itu kita ketika selesai rapat kita mengatakan tetap mengatakan pendapat B karena sudah diputuskan dalam rapat. Dan biasanya membuat pecah belah itu adalah ketika yang A tetap bersitegang dengan pendapatnya, ya, dan ini hal-hal yang ijtihadi itu biasa saja. Pokoknya masalah arah sekolah atau model pintu atau model jendela yang kadang-kadang itu kan masalah-masalah yang tidak apa. Kecuali umpamanya adalah masalah kurikulum, ya, yang tidak jelas, ya. Nah, ini dirapatkan dengan pimpinan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal seperti ini, ya, harus dimaklumi. Ada hal-hal yang memang kita biasa berbeda di situ, beda pendapat yang wajar-wajar saja, tidak perlu membuat kita berpecah belah dalam sebuah organisasi. Begitu dalam dakwah, begitu dalam apapun saja. Pasti tidak ada kita ini yang sama pendapat itu enggak ada. Tapi hal ini adalah dalam hal kebijakan yang memang umum, yang boleh-boleh saja dilakukan, selama itu diambil oleh sebagai pimpinan, kita tetap maklumi dan tidak perlu dijadikan sebahan untuk memecah belah kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Ustaz, mohon penjelasan berkenaan dengan penggunaan kata jangan, sebagaimana ceramah Ustaz tadi, maksudnya itu malah memancing penasaran. Penjelasan semua berguna bagi para guru dan orang tua di dalam menggunakan kata jangan terhadap anaknya. Biasanya kalau jangan ke sungai, malah ke sungai. Jangan naik, malah naik. Maka contoh dari Rasulullah penggunaan jangan ini bagaimana? Barakallahu fiik, Mas. Itu sebetulnya tidak mutlak, tidak boleh mengatakan kata jangan. Walaupun dalam dunia pendidikan mereka mengatakan mutlak, ya, tidak betul itu. Kadang-kadang kata Rasulullah SAW, ya, la taqul bismillah, jangan makan tangan kiri. Ada kata-kata larangan itu ada. Tapi maksudnya tempat penggunaannya kapan, ya. Dan saya maksud tadi itu adalah bahwa jiwa manusia biasanya lebih senang ingin tahu sesuatu yang dilarang. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang dalam ilmu komunikasi dan ilmu pendidikan, mereka mengatakan dalam memotivasi anak lebih banyak menganjurkan daripada menerangkan manfaat dan motivasi. Itu lebih banyak daripada menyebutkan bahaya dan negatifnya. Nah, barangkali memang bisa saja dipakai, ya, tapi tidak mutlak hal itu, ya. Kadang-kadang mungkin dalam terhadap anak tertentu, ya, kemudian juga dengan kondisi tertentu, umur tertentu, bukan setiap kondisi mutlak seperti itu, tidak. Jadi, tapi memang dalam dunia komunikasi, dalam dunia pendidikan itu banyak mereka mengatakan di dalam memotivasi, menganjurkan untuk melakukan lebih banyak dengan kata-kata motivasi daripada kata-kata larang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Saya menerima sedikit apa yang Ustaz sampaikan tadi. Kelihatannya dakwah Rasulullah itu yang menentang adalah orang-orang kafir. Di sini yang ingin saya sampaikan, perlunya ukhuwah Islamiyah tingkat dunia. Tapi kelihatannya sejak WTC dibom atom, kata orang-orang Yahudi itu yang ngebom adalah Osama bin Laden dengan organisasi Al-Qaeda-nya, sehingga muncullah teroris. Itu adalah akal-akal orang Yahudi menurut kami, Tad. Nah, kemudian langkah berikutnya Irak dihajar, dihabisi oleh W Bush sampai sekarang rusak. Kemudian berikutnya Palestina pun diancam seperti itu. Nah, ini saya kok belum melihat tokoh-tokoh kami yang menjawab atau yang bantah orang-orang Yahudi. Nah, ini kelihatannya yang meneruskan, yang membela apa yang disampaikan Rasulullah kok belum melihat muncul kepada tingkat internasional. Ini gimana pemikiran kita, atau siapa? Saya sungguh menanti itu kalau ada tokoh-tokoh kami, tokoh-tokoh saya yang menjawab orang-orang Yahudi, apa itu jawabannya dengan kalimat atau apa, saya belum tahu. Yang jelas nanti Palestina itu kelihatannya akan habis seperti Irak. Tolong ini ditambah atau disampaikan sedikit pada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hal ini saya punya tulisan, yaitu mengapa terorisme dikecam, dan itu saya bahas tentang sebab-sebab munculnya terorisme dan juga bagaimana penanggulangan terorisme. Itu saya bahas dalam tulisan itu. Kemarin saya pecah tulisan itu, pertama sebab dan penanggulangannya. Kemudian tulisan lain adalah tentang sisi-sisi pelanggaran terorisme terhadap ajaran Islam. Kita tidak mengkiri, dalam perbuatan apa yang terjadi di dunia sekarang penuh dengan teka-teki dan skenario yang cukup antik, gitu maksudnya. Ya, sehingga kita tidak mengkiri bahwa ada di kalangan Islam yang memiliki pemikiran ekstrim, tidak mengkiri, betul, ada. Tetapi ini didompleng oleh kepentingan yang lain, dan itu juga ada pemancingnya. Maka salah satu solusi yang saya sebutkan penanggulangan terorisme itu adalah menghentikan penjajahan dan pengekangan terhadap negara-negara Islam dimanapun saja. Karena ini yang memicu timbulnya terorisme. Di dalam sebab saya katakan, seperti menuntut di negara-negara Islam harus terkasi terhadap non-muslim. Tetapi negeri-negeri barat Islam selalu diintimidasi. Bangun masjid enggak bisa, pakai jilbab dilarang, dan seterusnya. Ini kan tidak adil, di mana letak keadilan itu? Jadi salah satu sebab yang saya kemukakan adalah ketidakadilan dunia terhadap pelakuan umat Islam. Ini bukan berarti kita membela sikap orang yang ekstrim ya, tidak. Tapi kita mencari sebab dulu. Kenapa timbul sikap mereka yang frustasi sehingga harus ada membunuh diri dan segala macam ini adalah ketika mereka tidak mendapatkan jawaban dan keadilan di dunia internasional. Makanya solusi saya katakan adalah pertama adalah memperlakukan umat Islam di dunia ketua secara adil. Menghentikan pengekangan dari tempat-tempat yang minoritas muslim di negeri Eropa, Amerika, dan seterusnya, dan juga negeri-negeri muslim dihentikan penceplokan dan juga penindasan yang lainnya. Itu salah satu sebab timbulnya terorisme. Atau salah satu sebab menjangkitnya terorisme. Karena mereka ingin balas dendam atas ketidakadilan itu. Ini, tapi kita tetap mengatakan bukan berarti menyetujui tindakan itu, tapi bagaimana menekan supaya menanggulangi terorisme ini adalah kembali menata ulang cara pandang mereka terhadap Islam itu. Memperlakukan yang adil. Dan itu sepas juga. Kenapa rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaan dianggap sebagai terorisme? Justru Israel yang merebut daerah Palestina dan membom dan membunuh orang-orang tidak bersalah saat sipil itu tidak disebut teroris. Itu kan cara yang keliru. Kemudian saya juga bahas, dan pernah kalau gak salah di Genteng, saya bahas juga pembahasan ini, kenapa alasan Amerika ketika menyerang Irak adalah adanya bahwa Saddam Hussein membuat senjata pembunuh massal, dan itu sudah dilakukan penelitian oleh PBB beberapa kali dan tidak terbukti, dan tetap Amerika tetap ingin menyerang, yang pada akhirnya terbukti. Nah, kenapa Amerika tidak dihukum dalam hal ini? Ini ketidakadilan juga. Maka ini yang menyebabkan lahirnya terorisme. Dan kita bukan berarti membela tindakan itu. Ya, ini tindakan terorisme itu adalah jalan yang salah. Dan di sini kita harus paham, ya, dalam menyikapi, jangan kita mencari alasan orang lain untuk melemahkan Islam. Karena terorisme menjadi salah satu pintu masuknya negara-negara negeri Islam. Nah, ini harus kita pahami. Yang mematahkan negeri Islam dan menjajah negeri Islam adalah dengan asal terorisme. Nah, ini harus kita pahami. Dan ini harus kita pahami, dan ini masalah. Tapi masalah bukan berarti tidak ada yang berbicara secara nasional dan internasional. Banyak organisasi yang berbicara tentang ini. Baik OKI, organisasi pemuda-pemuda Islam internasional pun bicara masalah ini. Barangkali Bapak aja yang tidak tahu, ya. Baik secara nasional, baik secara internasional, baik organisasi yang itu cendekiawan muslim secara nasional internasional, pemuda-pemuda muslim secara nasional internasional banyak berbicara masalah ini. Tetapi kita mengakui bahwa negara kita setelah reformasi mengalami kemunduran dalam sisi politik internasional. Ketika di masa presiden kita yang lalu, ya, itu betul-betul menekan yang namanya itu anti dengan penjajahan, dan kita adalah disebut dengan sikap non-blok. Artinya betul-betul membela kepentingan dunia, keamanan dunia. Kita sikap politik kita terhadap dunia internasional karena banyak masalah dalam negara kita, kita kurang jelas dalam bersikap terhadap berbagai kejahatan manusia yang ada di luar. Kurang jelas sikap kita secara di dunia internasional, ya ini memang karena kondisi negara kita dalam keadaan memperbaiki yang ada di dalam. Dan itu kita pahami. Tapi bukan berarti negara kita nol sekali, tidak. Mereka berbuat, mereka berunding, dan mereka bicara. Tapi memang tidak seperti di zaman Soeharto yang memang di ASEAN saja itu ada permasalahan, kita menjadi rujukan untuk mendamaikan. Tapi kita sekarang di ASEAN seperti di Burma, yang itu orang Islam dibantai di Thailand juga demikian, Indonesia tidak mampu memberikan tekanan kepada mereka untuk menghentikan perbuatan itu kejahatan kemanusiaan yang ada di sana. Ini kita lihat sendiri karena berulang-ulang dan seterusnya. Dan belum kita lihat sikap yang jelas, wallahu a'lam, atau mungkin kita yang tidak tahu. Dan ini memang kita lakui, tapi bukan berarti tidak ada orang yang berjuang yang membela itu. Baik di tingkat pemerintah pun ada, baik di tingkat di ormas-ormas ataupun pemuda Islam dan juga ulama intelektual mereka berbicara. Baik di Palestina juga begitu, ya, bukan berarti tidak ada. Tapi untuk Palestina, kemarin sudah terjadi perundingan kembali antara Israel dan Palestina, dan sekarang sudah menghentikan kembali serang-serangan kepada Palestina. Dan bagi kita umat Islam, ini menunjukkan memang di akhir zaman ini akan bermacam bentuk permainan, bermacam bentuk fitnah. Yang paling utama bagi kita adalah bagaimana kita membina diri terlebih dahulu masing-masing kita, karena kita dijajah oleh musuh-musuh Islam, karena Islam itu tidak menjadi besar dalam diri kita. Kalau kita tidak membesarkan Islam, mana orang lain akan menghargai Islam itu sendiri. Ya, buktinya banyak ada orang Islam sendiri yang menginjak-injak nilai-nilai Islam itu, ima dengan perkataan atau dengan perbuatan yang secara langsung, bukan begitu. Dan ini yang perlu kita sadari pertama, maka lebih dahulu kita berbicara tentang diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita untuk kita perbaiki. Baru setelah negara kita ini kuat, baru kita bisa berbicara keluar. Nah, sekarang kan ini yang dibicarakan oleh secara politik nasional itu begitu. Kita belum punya power itu karena kita di dalam negara kita tidak melihatkan kesatuan yang kokoh dan menunjukkan ujung gigi yang jelas. Jadi, mudah-mudahan Allah membantu pemerintah kita untuk menjadi negara yang berbawa-bawa, negara yang dihargai dan dihormati oleh dunia lainnya, sehingga kita kata-kata kita didengar di dunia internasional. Allahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pandangan antum tentang ISIS? Tentang ISIS, saya punya makalah yang kemarin malam saya bahas di Bondowoso. Ya. Jadi saya kan waktu zuhur sudah masuk. Ya, jadi sebetulnya saya sudah membuat makalah dan tadi malam saya sampaikan di Bondowoso. Bagi yang ingin mungkin bisa SMS ikhwan-ikhwan di Bondowoso untuk upload di internet, ya. Itu saya kupas sejarah ISIS dan sisi-sisi pelanggaran ISIS dan kekejaman ISIS, semuanya saya bahas di situ. Dan ringkasnya adalah ISIS itu adalah anak kandung di Al-Qaeda. Jadi awalnya begini, 2004 itu salah seorang tokoh dari Al-Qaeda mendirikan semuanya, yaitu Jamaah atau Tauhid wa Jihad. Namanya itu subhanallah. Lupa saya namanya saat ini. Kemudian setelah itu beruntung-beruntung membentuk Majelis Syura yang setelahnya itu 2006 mereka mendirikan namanya Negara Islam Irak. Tapi mereka bukan betul-betul punya negara. Tapi mereka merakan, gerakan mereka adalah Negara Islam Irak. Tapi yang berkuasa bukan mereka kan. Nur Maliki yang sekarang jadi presiden sebetulnya. Dari situlah yang awalnya presiden ISIS yang sekarang itu, Itu artinya dia itu adalah punya pasukan peleton kecil saja di Samura. Aslinya Samura, lahir pada tahun 971 dia lahir. Setelah itu dia bergabung kepada Majlis Syura yang didirikan oleh Abu Mus'ab. Siapa namanya? Gelarnya terakhirnya lupa lagi saya. Ya. Nah, akhirnya setelah itu ya bergabung di situ, mereka mulai mengenal, saling mengenal, bergabung oleh dengan Al-Qaeda. Nah, terus berlanjut, dia setelah meninggal pimpinan mereka, yaitu Abu Umar Al-Baghdadi, presiden pertama Daulah Islamiyah Irak. Setelah meninggal, dia selesaikan untuk diganti oleh Abu Bakar Baghdadi yang sekarang itu. Nah, ini adalah perwakilan resmi Al-Qaeda di Irak. Tetapi yang berjuang di Irak bukan hanya mereka, banyak kelompok mujahidin dari berbagai aliran ya. Banyak. Nah, kemudian terjadi permasalahan di Syria. Suriah sekarang, Syria. Dari 2011 sampai 2013, itu ada namanya pasukan yang memang perwakilan Al-Qaeda juga, Jabhatun Nusrah. Ya, Jabhatun Nusrah. Jadi itu ada Abu Qatada Palestini, ada Abu Muhammad al-Maqdisi, ada Ayman Khawarizmi, dan seterusnya. Mereka ini perwakilan Al-Qaeda yang ada di Syam. Nah, mereka diberi tanggung jawab adalah berjuang di Syam. Tapi kalau antum tahu, Al-Qaeda tujuannya bukan membentuk negara di tempat perjuangan itu, karena mereka mengingat ini. Kita lihat di Afghanistan, mereka tidak mendirikan negara di mana-mana. Tapi mereka membuat semacam membantu rakyat perjuangan di situ. Tapi di Irak mereka mendirikan Daulah Islamiyah yang mereka rencanakan, tapi kan tidak berdiri juga, hanya begitu saja bentuknya, pengakuan saja. Setelah berlangsung akhirnya 2013 itu sampai 2013, sebagian besar daerah Syria dikuasai oleh mujahidin yang itu dibuat kelompok juga, bukan hanya Al-Qaeda saja, kelompok yang bermacam-macam. Tapi mereka semuanya berjuang menganti terhadap permintaan Bashar Assad. Setelah itu 2013 ini karena luasnya daerah dan mereka lebih banyak berjuang di langsung di perbatasan musuh-musuh, daerah-daerah kosong-kosong, terutama daerah antara perbatasan Syria dengan Irak itu terbuka luas. Akhirnya Baghdadi mulai meluaskan perjuangan mereka, sebagian pejuang-pejuang Irak masuk ke dalam Syria. Akhirnya mereka mengklaim semua daerah telah direbut oleh mujahidin dari kelompok itu adalah sebagai Daulah Islamiyah Irak dan Syria. Itulah namanya ISIS. Setelah itu mereka menampakkan diri khalifah mereka. Jadi setelah mereka menampakkan diri sebagai Daulah Islamiyah itu Irak dan Syam, Al-Qaeda yang ada di Syam menentang ini. Kenapa? Pertama, tidak sesuai dengan aturan main. Aturan mainnya apa? Mereka hanya berjuang di Irak, yang di Syam adalah Jabhatun Nusrah. Jadi mengendalikan di perjuangan mereka di ini Jabhatun Nusrah. Semua ulama-ulama mereka Jabhatun Nusrah, petinggi-petinggi mereka menentang Abu Bakar Baghdadi dengan ISIS ini dan mengatakan telah merubah tujuan jihad. Dan ISIS ini semua adalah karena ini demikian, karena Jabhatun Nusrah tidak menerima ini tawaran apa pengakuan dari ISIS ini, belum ISIS masih Daulah Irak ya. Akhirnya ISIS ini mengambil tindakan membunuh para mujahidin dan siapa tidak mengaku pemerintahan mereka. Maka dibunuh mujahidin-mujahidin dan orang-orang Islam, siapapun, wanita, anak-anak, semua mereka bunuh. Akhirnya itulah dikatakan khawarij oleh para kelompok akidah sendiri. Kelompok akidah sendiri mengatakan mereka itu khawarij. Apalagi ulama Ahlussunnah Jamaah yang akidah sendiri dituduh sebagai khawarij. Jadi asalnya mereka itu tidak ada beda, mereka itu bukan baru lahir sudah. Kronologinya begitu. Nah, makanya sekarang ini ISIS itu membantai, membunuh berbagai mujahidin dan menculik, meredakan bom di masjid segala macam. Dan itu saya bahas bahwa tindakan mereka itu dan para ulama mengatakan terlahir dan di dalam sejarah Islam sekejam mereka. Khawarij dahulu kejam juga. Antum tahu Abdullah bin Khabbab yang dibunuh oleh sahabat Nabi, dibunuh oleh Khawarij, dan istrinya sedang hamil dibelah perutnya oleh Khawarij, kemudian anaknya dibunuh. Kejam enggak itu? Dalam Islam wanita enggak boleh dibunuh. Anak-anak enggak boleh dibunuh, orang tua enggak boleh dibunuh, ahli ibadah walaupun itu rahib-rahib Kristen, rahib-rahib Yahudi enggak boleh dibunuh. Yang beribadah di ibadah mereka enggak boleh dibunuh. Itu adab Islam. Ini mereka anak-anak, orang tua, wanita semuanya dibunuh. Pendek kata mereka itu adalah sebenarnya kata-kata Rasulullah SAW, yaqtuluna Islam wa yadun alausan. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Bahkan Rasulullah mengatakan ini idza kaitum faqtulu. Jika kalian melihat mereka, bunuh mereka, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW, seandainya Rasulullah sendiri bertemu mereka, kata Rasulullah, qataltu qata adin. Rasul akan membunuh mereka dengan peperangan yang begitu sengit sekali. Dengan sebenar-benarnya. Ini betapa buruknya tindakan kawan itu. Dan tidak ada adilan dalam Islam yang banyak dalil yang mencela dan menyebutkan sifat-sifat mereka sebagai khawarij ini. Hanya satu khawarij itu. Kenapa? Karena bahasa mereka jauh lebih besar terhadap Islam daripada musuh Islam. Nah, itu sekilas tentang ISIS, ya, bagaimana berdiri mereka, sejarah mereka. Ini sebetulnya saya punya tulisan tentang itu, ya, yang tadi malam saya sampaikan di Bondowoso dan kita kupas sisi-sisi pelanggaran mereka terhadap agama. Ya, antum sudah tahu sendiri, Islam itu Rasulullah SAW mengalang, jangankan orang yang tidak ikut dalam perang itu dibunuh, anak-anak, wanita, macam pohon yang berbuah saja enggak boleh dipotong dan berjihad oleh Rasulullah SAW. Pohon yang berbuah, jangan kalian menebang pohon-pohon yang berbuah. Adab Islam dalam peperangan itu bukan artinya bengis, bukan balas dendam, bukan. Hanya kalau orang sudah menyerah, saya tidak mau berperang, itu tidak berhak dibunuh. Ini mereka ISIS-nya, sebelum orang itu dibunuh, macam asyadu'ala, tetap dibunuh. Ini perkara diceritakan oleh orang yang pernah bergabung dengan mereka langsung, yang lari dari pasukan mereka sendiri. Itu dia sekarang salah seorang orang Syria, nikah dengan orang Indonesia, diceritakan pada saya, dan orang langsung bercerita dengan dia. Dia itu disuruh membunuh seseorang yang tidak mau berbaiat kepada Baghdadi dan tidak mau mengakui negaranya, negara Baghdadi ini. Bunuh dia! Orang ini gak mau bunuh, saya gak mau bunuh. Bagaimana saya bunuh orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Bahkan dia membunuh orang yang tidak mau membunuh ini. Tapi tidak jadi karena orang ini adalah orang yang mereka butuhkan. Karena Ali dalam menggunakan segala macam senjata. Bisa bawa pesawat semuanya. Akhirnya mereka butuh, gak jadi mereka bunuh. Tapi ini hikayat adalah ketika mereka bunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la Rasulullah. Pada Rasulullah SAW sangat marah kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah kekasih. Ayahnya adalah kekasih Rasulullah dan dia juga kekasih Rasulullah. Sangat dicintai Rasulullah. Tapi marahnya bukan main ketika Usama bin Zaid membunuh seseorang yang telah mengucapkan asyhadu an la Rasulullah. Ketika itu Usama bin Zaid mengatakan inna maqala ta'uzan. Dia mengatakan kalimat tauhid itu hanya karena mau berlindung dari pedang saya. Kata Rasul, syakat ta'angkal bi, apakah kamu telah membelah dada sendiri sehingga aku tahu bahwa dia mengucapkan itu hanya karena takut dengan pedang? Ini mereka malah membunuh yang kota-kota mengucapkan asyhadu an la Rasulullah. Rasulullah marah besar dengan itu. Bahkan mereka membunuh semua orang dengan alasan yang tidak jelas. Dituduhlah mata-mata Yahudi, dituduh mata-mata Bashar Asad, dituduh sebagai orang Syiah, dituduh ini dan itu. Murji'ah apa, dibunuh mereka. Tanpa ada pembuktian. Tapi alasan yang mereka prediksi sendiri langsung mereka bunuh. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah, nyata-nyata orang berbuat kufur itu tidak bisa kita hukum langsung dengan pembunuhan. Perlu dibawa ke mahkamah, perlu disidang, perlu ada syurut takfir, ada mawani takfir. Ada mahkamah melakukan, pemerintah resmi melakukan. Dan inilah bentuk bagaimana kengawuran mereka. Memang mereka orang-orang tidak paham agama. Ya, ini yang menjadi fitnah bagi Islam. Ketika ada orang Islam, yang ini yang memang dikatakan Rasulullah, kenapa Rasulullah menyuruh membunuh mereka, berapa fitnah mereka besar terhadap Islam. Yang membawa fitnah mereka itu bukan mereka sendiri, tapi termasuk umat Islam. Banyak lagi sifat-sifat khawarij yang tidak mungkin kita kupas, tapi itulah ringkasnya mereka itu. Mereka itu adalah anak kandung dari Al-Qaeda, tetapi jauh lebih ekstrim dari Al-Qaeda. Antum kalau tahu, ini panjang lagi ini. Tingkatan mereka, orang takfir dalam mengkafirkan dan membunuh itu, ada kemarin saya sebutkan 9 tingkat. Ringkasnya, ada mereka yang mengkafirkan penguasa saja. Rakyat tidak dikafirkan. Ada mengkafirkan penguasa dan ulama. Ada mengkafirkan mutlak penguasa dan rakyat, tetapi mereka tidak membunuh rakyat. Ada mereka mengkafirkan penguasa dan rakyat yang mutlak dan membunuh orang-orang menghalangi perjuangan mereka. Ada mereka yang membunuh dengan sadis rakyat penguasa siapapun saja, membabi buta, itulah dia ISIS. Ini tingkatan kalau dalam urutan yang saya buat itu tingkatan yang paling ke-9, yang paling kejam dan paling sadis di antara aliran khawarij yang ada sejak lahir khawarij, kata ulama yang menyebutkan tentang bagaimana firqah khawarij itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.